Kita panggil sama-sama aja yuk. Ada Cak Sodek featuring Deviana Safara Monata. New Monata. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu mau? Aku lagi sanding balala. Aku Aduh, satu tenan ternyata ya.